yang penting banyak yang juga kesurupan dengan pemikiran seperti ini ya. Gitu Pak, wallahu a'lam. Kelas. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.